dan rasa Anda masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ada switch dari keadaan satu ke keadaan berikutnya, saya mohon dengan sangat teman-teman nanti melok ya, saya apal-apalnya, saya iso-isone ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya minta nanti Anda bergiliran sama saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sapa semua, menyapa Rasulullah, menyapa para malaikat, menyapa para ulia, ulama, menyapa sisian-sisian kita, menyapa anak cucu kita, menyapa leluhur bapak-bapak kita, supaya seluruh masalah Anda juga menjadi masalah mereka bersama. Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nur ala Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Wali Allah, ya Habib Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya jami'a malaikatillah, jami'a malaikatillah.